إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله ketahuilah bahwasanya di antara prinsip-prinsip akidah dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengimani bahwasanya yang namanya iman itu kata mereka al-imanu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu wa yanqus yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya yang namanya iman itu adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan atau meyakini dengan hati-hati, demikian pula beramal atau mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Artinya yang termasuk dalam keimanan semuanya adalah apa yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita berupa kebaikan dan apa yang kita yakini dalam hati kita berupa kebenaran dan apa saja yang kita amalkan dengan anggota badan kita berupa amalan-amalan yang disyariatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk dalam hal ini pula adalah bahwa yang namanya iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah-tambah dan bisa pula berkurang keimanan itu. Apa sebabnya bertambah dan apa sebabnya berkurang? Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yakni iman itu bisa bertambah dengan sebab kita melakukan amal-amal ketaatan. Dan iman itu pun bisa berkurang disebabkan kalau kita melakukan amal-amal kemaksiatan dan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan kita ini bisa bertambah ataupun bisa berkurang sangatlah banyak, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan kita ma'asyiral muslimin bisa bertambah-tambah sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala padanya, maka na'am wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bisa bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kemudian mereka bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu bisa bertambah, di antaranya dengan dibacakan kepadanya ayat Al-Qur'an. Apabila dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah-tambah keimanan mereka. Nah, kemudian dalil lain ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah taala yang menurunkan as-sakinah, menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang beriman agar bertambah-tambah keimanan mereka bersama dengan keimanan yang telah ada dalam hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak dalil lain yang menunjukkan bahwasanya keimanan kita, keimanan seseorang semuanya ini bisa bertambah-tambah. Dan dalil-dalil itu menunjukkan kalau iman bisa bertambah, menunjukkan pula bahwa iman itu pun bisa berkurang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya, beliau Jundub bin Abdillah menyatakan, nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah tinggal bersama Nabi sallallahu wasallam, wa nahnu fidyanun, na'am, kami semua adalah, kata mereka, adalah para pemuda-pemuda yang masih kuat-kuat fisiknya, yang masih sebaya umurnya dan kuat-kuat fisiknya, kata beliau. Kemudian kata beliau, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an, maka kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Fata'allamnal Qur'an fazadatna bihi imana, kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an, maka bertambah-tambahlah keimanan pada diri kami semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya keimanan kita ini bisa bertambah-tambah, atau sebaliknya bisa berkurang, bahkan na'udzubillah bisa tiada atau hilang sama sekali dari hati kita. Sebagaimana disebutkan tadi, bertambahnya keimanan yang telah ada pada diri kita ma'asyiral muslimin dengan sebab kita melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah, dan amal-amal saleh. Sebaliknya, iman ini bisa berkurang atau bahkan bisa hilang sama sekali, sebabnya karena kemaksiatan, karena dosa-dosa, karena perbuatan-perbuatan jelek yang terus-menerus kita lakukan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan sedikit perkara yang berkaitan dengan dha'ful iman, tentang lemahnya iman, tentang kelemahan iman. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Mengingat bahwa sesungguhnya ma'asyiral muslimin, kelemahan iman yang ada pada diri kita itu memiliki gejala-gejala, mempunyai tanda-tanda, mempunyai fenomena-fenomena yang bisa kita baca dan kita ketahui bahwasanya hal itu menunjukkan dha'ful iman, kelemahan iman. Dan juga ma'asyiral muslimin, kelemahan iman yang seperti ini juga mempunyai sebab-sebab yang memunculkannya. Artinya bahwasanya keimanan atau lemah iman, kelemahan iman pada diri kita itu tentu ada sebab-sebabnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, bahwa untuk mengatasi kelemahan iman ini tentu ada obatnya, ada cara penanggulangannya, yang semua itu disebutkan dalam syariat agama ini. Maka kalau kita memperhatikan semua ini ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan iman kita senantiasa terjaga, iman kita senantiasa istiqomah bersemayam dalam dada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah tentang gejala-gejala, fenomena-fenomena atau tanda-tanda bahwa terdapat dalam diri seorang itu dha'ful iman, tentang kelemahan iman. Apa saja itu ma'asyiral muslimin? Banyak sekali. Kita sebutkan sebagiannya. Di antara gejala-gejala, tanda-tanda lemahnya keimanan pada diri seorang ma'asyiral muslimin, yakni di antaranya adalah mada, yakni al-usyuru biqasbatil qalb, yakni merasakan adanya kekerasan di dalam hati. Artinya seseorang manakala merasakan dalam hatinya sesuatu yang keras, sesuatu yang keras, yakni di antara gejalanya adalah bahwasanya sulit dia menerima nasihat, sulit untuk mengambil pelajaran-pelajaran, faidah-faidah, hikmah-hikmah naam yang disampaikan kepadanya, karena hatinya telah mengeras. Ini menunjukkan gejala lemahnya iman pada diri orang tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, naam thumma qasat qulubuhum, kemudian menjadi keraslah hati-hati mereka, naam min ba'di dalik bahyal kahikal hijarah aw ashaddu qasbah, kemudian menjadi keraslah hati-hati mereka setelah demikian itu, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Ini keadaan orang yang hatinya keras, hatinya mengeras, yang gejalanya ditampakkan dari apa? Bahwasannya tatkala datang nasihat, tatkala datang peringatan-peringatan, tatkala datang kepadanya dakwah, tatkala datang kepadanya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran, maka hatinya tetap saja membatu, sulit untuk menerima nasihat. Padahal ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dalam Quran tentang nasihat-nasihat agama ini. Allah menyatakan, inna dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan juga yang menggunakan pendengarannya dalam keadaan dia menyaksikan. Artinya orang yang benar-benar, yang hatinya masih baik, masih bersih, masih bagus, masih hidup, maka dia bisa untuk mengambil pelajaran, mengambil faedah, mengambil hikmah dan dakwah yang disampaikan kepadanya. Tetapi sebaliknya, tatkala hati ini telah keras membatu, maka nasihat sulit untuk diterima, peringatan dan juga yang lainnya tidak bisa dicerna. Nah, ini semua akibat daripada kerasnya atau membatunya hati yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain juga menyatakan, wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagaimana lagi tatkala hati sudah membatu, hati sudah mengeras, maka sulit bagi orang yang demikian untuk menerima nasihat. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita waspadai hati-hati kita masing-masing. Hati-hati yang sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima al-haq, sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan. Ini merupakan gejala kelemahan iman yang sangat besar yang harus kita selalu mewaspadai. Nah, ini yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara fenomena atau gejala-gejala lemahnya iman yang lainnya adalah adamut ta'athuri bi ayatil Qur'an, yakni bahwasanya ayat Al-Qur'an tidak memberikan bekas kepada hatinya. Artinya dengan ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepadanya, maka hatinya tidak terpengaruh sedikitpun untuk membacanya, untuk mengambil pelajaran dengannya, karena apa? Telah keras menjadi seperti batu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gejala ini bisa kita lihat tentang keadaan seseorang yang berpaling dari membaca Al-Qur'an, tidak mau menyibukkan dan membaca dengan Al-Qur'an, bahkan mungkin seharian tidak pernah sama sekali membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan dia jauh dari Al-Qur'an, tidak mau membacanya, berpaling darinya. Bahkan andaikan dia dapati ayat Al-Qur'an misalnya di radio ataupun di kaset, langsung diputar, diganti channelnya untuk mendengar yang selain Al-Qur'an. Dan termasuk gejala ini pula ma'asyiral muslimin, yakni seseorang yang manakala baru saja dia membuka mushaf Al-Qur'an, maka seketika juga ada keinginan untuk menutupnya. Ya, begitu ingin baca, begitu muncul rasa malasnya, rasa enggannya, sehingga langsung ditutup Al-Qur'annya, malas membacanya. Ini termasuk gejala lemahnya iman, sehingga Al-Qur'an tidak memberikan bekas bagi orang-orang semacam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, di antara sifat-sifatnya mukminin, mereka itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an, maka hati mereka menjadi takut kepada Allah dan sangat-sangat bertambah-tambah kembali keimanan yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Sebagaimana hari disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, maka menjadi bertambah-tambah keimanannya. Nah, tetapi orang yang membatu hatinya, yang mengeras hatinya, yang lemah imannya, maka Al-Qur'an apapun yang dibacakan tidak bisa memberikan sedikit pun pengaruh yang luar biasa padanya. Nah, ini perlu diwaspadai. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau di antara kita ada yang memiliki gejala-gejala semacam ini, enggan, malas untuk membaca Al-Qur'an, jangankan membaca, membuka saja malas, maka ini menunjukkan gejala betapa iman kita dalam keadaan yang sangat rawan, yaitu mengalami kelemahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang ketiga, di antara gejala-gejala yang menunjukkan bahwa keimanan kita ini sedang melemah, di antaranya adalah mala, yakni taib at-takakul atau takakul at-takakul fit anita'ah, yakni bermalas-malasan dalam melaksanakan amal ketaatan. Atau seseorang yang mala, orang yang tidak ada keseriusan, ada mu'itqanil ibadat, tidak ada keseriusan dan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah. Atau kalau beribadah, maka dilakukan itu semua dengan rasa malas-malasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di antara gejala yang menunjukkan hal ini contohnya adalah masalah sholat misalnya. Ketika seorang hendak mendirikan sholat, maka kita lihat bagaimana seorang sebagian kaum muslimin yang sholatnya begitu cepatnya tanpa ada tumakninah sedikitpun. Sholat mereka begitu cepat rukuknya, sujudnya, berdirinya. Nah, digambarkan seperti apa? Seperti burung gagak yang makan bangkai, atau seperti ayam atau binatang lain yang mematuk makanan mereka. Begitu cepatnya dia bergerak dalam sholatnya, menunjukkan gejala lemahnya iman orang tersebut. Tidak ada kekhusyukan sedikitpun, tidak ada keseriusan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini contohnya. Dan termasuk perkara ini pula, gejala yang menunjukkan lemahnya iman adalah seseorang yang manakala melaksanakan sholat enggan berjamaah di masjid. Apapun, kalau mereka sholat jamaah di masjid, maka mereka enggan untuk bersemangat dalam mendapatkan sop-sop terdepan. Senangnya, kata bahasa keren-keren, senangnya mengakhirkan, senangnya untuk datang terlambat-terlambat. Ya, senangnya di belakang-di belakang. Jarang untuk bersemangat dalam mendapatkan sop-sop terdepan. Ini menunjukkan apa? Lemahnya iman orang ini. Lemahnya orang yang demikian ini. Dalam melaksanakan ibadah, tidak ada keseriusan dan kesungguhan. Bahkan bermalas-malasan. Ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam beribadah, dalam berdoa, atau dalam melaksanakan apa saja, kita diperintah oleh Allah Ta'ala Rasulnya untuk bersemangat, untuk bersungguh-sungguh, agar ibadah kita benar-benar diterima Allah Ta'ala. Dan apabila itu berupa doa, doa pun harus diminta dengan sungguh-sungguh. Seperti hanya sholat. Dalam sholat tentu ada gerakan-gerakan, ada zikir, ada doa, maka butuh adanya keseriusan. Naam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, naam, beliau mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian hei kaum mukminin kepada Allah Ta'ala, dan dalam keadaan kamu yakin bahwasanya Allah akan mengijabai doa kalian. Allah akan mengabulkan dan menerima doa kalian. Wa'lamu, kata beliau, dan ketahuilah oleh kalian, hai kaum muslimin, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menerima dan mengabulkan doa seseorang yang muncul dari hati yang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini membutuhkan apa? Bahwa dalam beribadah, dalam berdoa, membutuhkan kekhusyukan, membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguhan. Dan ini semua bisa kita amalkan manakala iman kita semangat, iman kita semakin tinggi dan naik. Tetapi bagi orang-orang yang lemah iman, mereka adalah orang-orang yang berlambat-lambat, orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak khusyuk, dan seterusnya. Padahal ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang menunjukkan sifat-sifatnya orang-orang munafik adalah bermalas-malasan dalam menegakkan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikan dengan apa? Bermalas-malasan. Ini sifatnya munafik, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, maka gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, bermalas-malasan dalam ibadah, tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan, maka ini harus kita waspadai. Nah, maka kalau itu semua ada pada diri kita, berarti menunjukkan adanya kelemahan iman dalam hati-hati kita masing-masing. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita mengintroduksi diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah gejala-gejala di antara yang disebutkan tadi itu ada pada diri kita? Kalau tak ada, maka menunjukkan bahwasanya iman kita dalam kondisi bahaya. Iman kita dalam kondisi yakni yang menurun, yang harus kita obati dan kita waspadai. Nah, itulah beberapa poin yang berkaitan dengan gejala-gejala, tanda-tanda dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kelemahan iman dan masih banyak yang lainnya. Aku luka liha dan astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Nah, telah disebutkan tadi berkaitan dengan gejala-gejala lemahnya iman yang menunjukkan memang iman itu bisa menurun, bisa melemah. Sekarang kita akan sebutkan sedikit bila waktunya memungkinkan berkaitan dengan apa sebab-sebab munculnya keimanan yang lemah semacam ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama di antara perkara yang menyebabkan keimanan kita ini lemah adalah yakni adamul istiqamah, tidak beristiqamah di dalam berpegang teguh dalam agama ini. Kemudian dengan itu semua akhirnya apa? Orang yang tidak istiqamah ini dia menjauhi berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi majelis-majelis ilmu, enggan untuk mempelajari ilmu agama ini, lebih-lebih ya enggan untuk berpegang teguh dengan agama ini. Orang yang tidak istiqamah akan menyebabkan apa? Imannya semakin melemah. Perhatikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ya jelaskan di dalam firman surat Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, apakah belum datang masanya kepada kalian hai orang beriman, ya? Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tetap khusyuk hati-hati mereka dan tetap menetapi al-haq yang telah diturunkan kepada mereka? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti keadaannya orang-orang yang telah diberi al-kitab, yakni ahlul kitab, yang kemudian telah berlalu masa yang panjang atasnya. Tatkala setelah diturunkan kitab kepada mereka dengan diutusnya para nabi kepada mereka, namun setelah itu terputus kenabian setelah akhir masa Nabi Isa alaihi salatu wasalam, berlangsung beberapa masa Sehingga apa? Orang-orang ahlul kitab, mereka apa ini? Faqasat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka itu akhirnya menjadi apa? Menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena semakin jauhnya dari bimbingan ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin, kalau hal ini ada pada diri kita, orang-orang muslim yang mengaku muslim, yang kemudian naam mereka menyadari telah ada di hadapannya Alkitab dan Sunnah yang mestinya kita mengambil pelajaran darinya, namun kita tidak istiqamah, bahkan menjauh dari bimbingan dan tuntunannya, kita menjauh dari mempelajarinya, kita enggan untuk membuka dan mengambil faedah darinya, maka na'udzubillah, maka hati ini akan menjadi keras membatu, hati ini akan menjadi jauh dari kebenaran, jauh dari bimbingan ilmu, akibatnya menjadi keras hati, dan jadilah kita na'udzubillah orang-orang fasik, orang-orang ahlul ma'asi, karena jauhnya dari ketaatan, jauhnya dari keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah dan berpegang teguh dengan agama ini. Ini satu sebab yang menyebabkan apa? Kelemahan iman pada diri kita. Maka na'udzubillah ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita yang telah mengetahui indahnya Islam, naam, telah mengetahui kebenaran Islam, kemudian kita malah menjauh darinya, kita tidak mau mengambil faedah darinya, kita tidak mau mempelajarinya, bahkan kita berpaling, bahkan kita enggan untuk kemudian berpegang teguh dengannya, maka akan menjadi seperti keadaan ahlul kitab yang hati mereka keras membatu dan jadi menjadi orang-orang fasik. Na'udzubillah. Ini yang pertama di antara sebab yang menjadikan iman kita lemah, yakni tidak istiqomah dan menjauh dari bimbingan agama yang benar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara sebab-sebab yang menyebabkan lemah iman, yaitu menjauh untuk meneladani dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Enggan untuk bermajelis dengan orang-orang saleh, ahlu ta'ah, ahlu ibadah. Tidak mau dekat-dekat dengan orang yang saleh, tidak mau belajar dan mengambil faedah dari ahli ilmu. Ini juga menyebabkan apa? Naam, menjadikan lemah iman kita. Iya, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Padahal yang namanya teman duduk yang saleh, teman-teman yang saleh, kita belajar, kita mendekat bersama dengan orang-orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, itu akan berikan pengaruh kebaikan yang besar kepada kita. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah pernah menyatakan bahwa sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang saleh yang baik dan teman duduk yang jelek itu keadaannya seperti apa? Seorang penjual minyak wangi dan juga orang seperti apa? Peniup api atau tukang pandai besi. Adapun kepada orang yang kita bersama dengan penjual minyak wangi, maka kita bisa mungkin mendapatkan apa? Naam, kita akan diberi minyak wangi atau dikasihkan minyak wangi oleh dia, atau kita bisa membeli darinya, atau kita bisa apa? Naam, mencium bau harum darinya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan peniup api atau tukang pandi besi, maka bisa jadi api yang terlontar dari tukang pandi besi itu akan membakar baju kita, atau minimalnya kita akan mencium bau yang tidak sedap dari api atau asap yang ditimbulkannya. Demikian keadaannya kalau kita berkumpul dengan orang soleh atau orang yang jahat. Orang yang soleh yang kita berteman dengannya, kita bisa mengambil faedah darinya. Boleh jadi dia mengajari kita ilmu agama, atau kita mendapatkan faedah-faedah pelajaran darinya, atau dia membimbing kita kepada perkara kebenaran, menunjukkan kita kepada jalan yang baik, memperingatkan kita dari perkara-perkara yang jelek, dan seterusnya. Itu orang yang soleh. Tetapi tatkala kita ma'asyiral muslimin berkumpul dengan orang-orang yang jelek agamanya, jelek akhlaknya, maka na'udzubillah, kita akan digiring kepada kebiasaan jelek mereka pula. Naam, berkumpul dengan orang-orang fasik menjadikan kita akan fasik, na'udzubillah, kecuali orang dirahmati Allah Ta'ala. Berkumpul dengan ahli bid'ah, maka akan menjadikan kita menjadi mubtadi atau ahli bid'ah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, maka jauhilah jalis su, hati-hatilah terhadap teman duduk yang jelek ini. Naam, jadilah teman-teman duduk Yang sangat mengerikan sekali adalah orang-orang ahli bid'ah yang kita belajar ilmu darinya, atau ahli dolar, orang-orang sesat yang menunjukkan kesesatan kepada kita. Na'udzubillah. Termasuk teman-teman yang jelek pula ma'asirul muslimin. Kalau kita yang sudah mengenal agama ini, sudah mempelajari agama ini, kok kembali kita lebih senang menjauh dari ilmu, lalu senang duduk-duduk bersama orang-orang awam, orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang pinggir jalan, dan seterusnya. Dan juga disebutkan oleh para ulama, termasuk teman-teman duduk yang paling jelek adalah televisi. Karena ma'asirul muslimin, iya, dalam televisi itu kita lihat bagaimana dia mengajarkan semua kerusakan, baik kerusakan akidah, kerusakan agama, kerusakan moral muncul darinya. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan berbagai macam dosa dan kefasikan, semua adalah ada televisi. Lah kalau kita duduk menghadapnya, terasa berjam-jam kerasan di hadapannya. Ini teman duduk yang paling jelek. Ya, teman bermajelis yang paling jelek di antaranya itu televisi. Iya, begitu. Kita bisa pindah channel ini dan itu. Kita bisa memilih selera kita. Na'udzubillah. Ya, belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang ditimbulkan di dalam yang lebih banyak lagi. Nah, ini akan menyebabkan apa? Teman duduk yang jelek akan bisa mempengaruhi keimanan kita. Bahkan merusak iman kita, na'udzubillah. Demikian ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, masih banyak yang lain. Yang adalah sebab-sebab lemahnya iman adalah kita menjauhi dari majelis-majelis ilmu. Nah, kita jauh dari ahli ilmu, jauh dari majelis ilmu, akan semakin melemahkan iman kita. Kita enggan mempelajari Al-Quran, kita enggan mempelajari sunnah Rasulullah SAW, maka akan menjadikan kita semakin berada dalam kejelekan. Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka dia akan dijadikan sebagai orang yang faqih dalam agamanya. Dijadikan dia sebagai orang yang paham, orang yang berilmu, orang yang mengerti tentang agama dan beramal dengannya. Ma'asyiral muslimin, menunjukkan semua. Kalau Allah mengehendaki kebaikan pada kita, kita didekatkan dengan ilmu, kita didekatkan dengan Al-Quran, kita didekatkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau Allah menjadikan kita semakin jelek, jelek agamanya, jelek akhlaknya, jelek keyakinannya, jelek moralnya, maka kita dijauhkan dari ilmu. Ya, dijadikan kita jahil, bodoh, tidak mengerti ilmu. Maka orang yang tidak mengerti ilmu, kebanyakannya sangat mudah terjatuh pada berbagai penyimpangan, baik penyimpangan agama maupun penyimpangan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hal, ma'asyiral muslimin, yang terkait dengan sebab-sebab iman kita menjadi lemah. Dan juga telah disebutkan di antara hal-hal yang termasuk fenomena-fenomena, gejala-gejala iman kita yang lemah ini. Maka tentunya di sana masih ada bagaimana upaya kita dan cara-cara kita untuk mengobati lemah iman ini. Namun mengingat waktu yang terbatas, insya Allah pada kesempatan lain akan kita sambung kembali tentang bagaimana upaya-upaya, ya usaha-usaha yang bisa kita lakukan dalam rangka mengobati kelemahan iman kita ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa biasa menjadikan kita orang-orang mukmin yang istiqamah di dunia sampai di akhirat nanti. Menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang dibimbing dan mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita nanti. Demikian kurang lebihnya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.